Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, memudahkan langkah-langkah kaki kita, memberikan segala apa yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah amalan di dalam Islam yang begitu agung. Amalan yang akan memudahkan seseorang untuk berada di atas jalan-jalan surga, yaitu menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas hadis yang ke-26 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di mana pada hadis yang ke-26 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap persendian yang ada pada tubuh kita wajib untuk menunaikan sedekahnya pada setiap harinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjelaskan juga dalam hadis ini bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak terbatas hanya dengan harta semata. Namun sedekah itu bermakna dengan makna yang luas. Setiap yang dilakukan oleh seorang hamba untuk memberikan kemanfaatan kepada dirinya atau orang lain itu adalah sedekah. Dan berinfak kepada orang lain dengan harta bagian daripada sedekah yang luas tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis ini mencontohkan beberapa amalan-amalan yang bisa dijadikan sebagai sedekah yang bernilai besar, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ta'dilu bainatsnain. Seorang menghakimi antara dua orang yang berselisih. Seorang mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan. Ini adalah amalan sedekah yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Manakala ada dua orang yang berselisih, ada dua orang yang berseteru, dua orang yang saling bermusuhan, maka hendaknya kita berupaya untuk mendamaikan kedua saudara kita tersebut yang saling bermusuhan. As-suluh, perdamaian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dua orang yang berstatus sebagai suami istri, yang tidak bisa dipungkiri lagi atau tidak bisa kita ingkari, pasti yang namanya hubungan suami istri ada al-muwafaqat dan ada al-mukhalafat. Muwafaqat artinya keserasian paham antara istri dengan suami. Adapun mukhalafat yakni ketidakserasian paham antara suami dengan istri. Tatkala menghadapi al-mukhalafat, ketidakserasian paham antara suami dan istri, maka penting di sana untuk diadakan yang namanya suluh, perdamaian. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah melanggar syar'i atau kedurhakaan yang sifatnya nusyuz, kedurhakaan seorang istri kepada suami yang tidak wajar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, suluh adalah amalan yang besar. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih, baik dia pasangan suami istri atau bukan pasangan suami istri, adalah perkara yang agung di dalam Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, perkara ini di dalam contoh-contoh sedekah yang bisa ditunaikan oleh persendian-persendian kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan engkau membantu orang lain dalam kendaraannya. Engkau naikkan orang tersebut ke atas kendaraannya atau engkau angkatkan untuknya barang-barangnya di atas kendaraannya. Ini juga ikhwati fillah rahimakumullah, membantu orang lain ya, dalam hal-hal yang sifatnya fisik. Ta'awun, gotong royong adalah amalan yang besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Allah fi rajul makana fi auni akhihi, atau kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada menolong seseorang selama orang tersebut senantiasa ada untuk menolong saudaranya. Dalam hadis ini ikhwah, kita dituntunkan untuk tidak pelit-pelit di dalam menyumbangkan tenaga kita dalam rangka membantu saudara kita dalam urusan-urusan yang dia butuhkan, dalam urusan-urusan yang dia perlukan. Nabi SAW mencontohkan dengan contoh yang kemungkinan kita akan menganggapnya sebagai perkara yang kecil, tapi ternyata martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi, yaitu membantu orang lain untuk naik kendaraannya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, apabila membantu orang lain untuk naik di atas kendaraan saja itu bernilai sedekah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan penyebutannya dalam hadis ini, maka membantu saudara kita yang muslim dalam hal-hal yang lebih dari itu, ini juga semakin ya, semakin berat apa yang kita korbankan untuk membantu saudara kita, maka akan semakin besar pula pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang muslim selama dia membantu saudaranya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam syarah hadis ini makna hadis ya, dari sabda beliau tersebut adalah al-hathu ala ma'unati ikhwanikal muslimin hatta fi ghairil mithali alladhi dzakarahu an-nabi alaihi shalatu wassalam. Ada anjuran untuk membantu saudara-saudara kita muslim walaupun bukan dalam contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana akhuka ahwaja ila ma'unatika kana al-ma'unatu afdal. Setiap kali ada saudaramu yang sangat membutuhkan bantuanmu, maka tatkala kamu membantunya, bantuanmu itu di situ bernilai afdal. Ada di sana ya, barakallahu fikum, membutuhkan sesuatu cuman banyak yang bantu. Tapi yang di sini saudara kita yang bantu sedikit. Sedangkan dia sangat membutuhkan uluran tangan kita. maka kita membantu saudara kita yang ini afdal, walaupun dua-duanya perkara yang fadil, perkara yang utama. Hanya membantu saudara yang lebih membutuhkan kepada kita, lebih membutuhkan kepada uluran tangan kita, pertolongan kita, ini akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanatil ma'unatu anfa' li akhika kana afdal. Begitu pula setiap kali bantuan yang kamu berikan lebih bermanfaat untuk saudaramu, maka bantuan yang kamu berikan tersebut juga lebih afdal. Dan ikhwah, yang namanya ma'unah, bantuan, itu bisa bermakna bantuan dengan tenaga kita, ada juga bantuan dengan pikiran kita, ada tenaga, ada bantuan dengan harta kita. Semuanya yang dianggap sebagai bantuan, sebagai pertolongan, maka masuk barakallahu fikum dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa melakukan dan memperhatikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan dengan al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, ucapan yang thayyib. Ini juga bernilai sedekah. Yang kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-kalimatut thayyibah la atyab min kalamillahi azza wa jal. Fakullu kalimatin fil Qur'an fahiya sadaqah. Tidak ada yang lebih bagus dari ucapan-ucapan yang ada dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu kalimatin fil Qur'an fahiya sadaqah. Setiap kata yang ada dalam Al-Qur'an yang kita baca, ini juga bernilai sadaqah. Nah, karena tatkala kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang melafalkan kalimatut thayyibah. Terlebih di sana ada keutamaan-keutamaan yang lebih banyak lagi. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan seorang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu pahala, dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak berkata alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mim harfun. Tapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Maka tatkala seorang membaca alif lam mim, berarti dia sudah membaca 3 huruf, dia akan mendapatkan 1 pahala. Pada setiap 1 pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa melantunkan lafaz-lafaz suci Al-Qur'an, di mana setiap kalimat yang kita baca, sekali lagi tadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap kata yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai sedekah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak pula pahala sedekah yang akan kita dapatkan. Qala wal kalimatut thayyibah takunu thayyibatan fi uslubiha wa fi mawdhu'iha wa fi ilqa'iha wa fi nawahid ukhra. Al kalimatut thayyibah juga bisa jadi adalah kalimat yang baik di dalam uslub penyampaiannya. Ini tatkala kita berinteraksi dengan saudara kita, bagus gaya bicaranya kita, bagus uslub bicaranya kita, kita tidak kasar, kita berbicara dengan sopan santun. Jika dia adalah orang yang lebih tua dari kita, kita berbicara dengan bahasa penghormatan. Apabila dia adalah yang lebih muda dari kita, kita menyampaikan kepadanya ucapan-ucapan yang mencerminkan kasih sayang. Barakallahu fikum. Apabila kita berucap dengan orang-orang yang sebaya, juga ucapan-ucapan yang kita ucapkan diucapkan dengan uslub yang penuh dengan pemuliaan, tidak ada umpat-umpatan, ya, tidak ada barakallahu fikum kalimat-kalimat yang dikhawatirkan dapat menyakiti hati. Ini barakallahu fikum termasuk al-kalimatut thayyibah. Walaupun bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata bertanya kepada orang lain, bertanya dalam sebuah permasalahan. Tapi tatkala kita bertanya, kita gunakan uslub yang baik, ya. kita berikan penghormatan, pemuliaan kepada orang yang akan kita tanya. Ya. Ini termasuk al-kalimatu thayyibah, termasuk daripada al-kalimah thayyibah. Wa fi mawdhu'iha, dan al-kalimatu thayyibah juga bisa dinilai thayyibahnya, bisa dinilai baiknya itu dari materi pembicaraannya. Ya, seperti seorang yang membicarakan ilmu agama. Seorang yang membicarakan ilmu agama. Seorang yang membicarakan ilmu tafsir, seorang yang membicarakan ilmu hadis, seorang yang membicarakan ilmu fikih. Kalimat-kalimat yang dia ucapkan thayyibah. Walaupun penjelasan yang dia sampaikan ya lafadznya bukan lafadz Al-Qur'an atau lafadz hadis, karena dia sedang menjelaskan Al-Qur'an dan hadis. Ayat dia sampaikan penjelasannya. Nah, penjelasannya ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dinilai dari segi apanya? Dinilai dari segi materinya, pembahasannya. Wa fi nawahin ukhra, dan juga al-kalimatut thayyibah bisa dinilai dari sisi-sisi yang lain. Ibnu Taimin mengatakan, fa idza ra'aita syakhsan wa takallamta ma'ahu bi kalamin thayyib, kalau kamu lihat orang lain, kamu ajak bicara dia dengan ucapan yang baik, semisal kamu ucapkan kepada dia assalamu alaikum. Ini al-kalimatut thayyibah. Salam hak seorang muslim atas muslim yang lain, juga kalimat yang dapat menumbuhkan rasa cinta antara kaum muslimin. Hayyakumullah, seorang mengucapkan kepada orang lain, menyapa dengan hayyakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia anda. Sobbahakumullah bil khair, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada engkau kebaikan di pagi hari ini. Fahadihi kalimah thayyibah. Kalimat-kalimat yang semisal ini adalah kalimat-kalimat yang thayyibah. Barakallahu fikum. Itu contoh. Sebagian contoh daripada al-kalimatu thayyibah. Yang harus kita perhatikan pada setiap ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Barakallahu fikum. Hatta perkara-perkara yang sifatnya adalah bercanda, bersenda gurau, nah, bisa menjadi al-kalimatu thayyibah. Jika diucapkan dengan uslub yang baik, dengan penyampaian yang baik, ya kan? Apalagi tujuannya adalah untuk menghibur saudara kita yang sedang bersedih, menghibur saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, rasa gembira yang kamu masukkan di hati saudaramu muslim. Ucapan-ucapan yang adil, ucapan-ucapan yang biasa saja, ucapan sehari-hari. Ya. Namun kita sampaikan kepada saudara kita ucapan-ucapan itu dengan uslub yang baik, niatnya kita baik, ingin menghibur. Itu jadi termasuk daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menghibur saudara kita muslim, menghapus kesedihan saudara kita muslim, barakallahu fiik. Dan juga Nabi SAW mencontohkan dengan izdalatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini juga bernilai sedekah. Wa biqiyasil akas, dan lawan daripada perkara ini yaitu wad'ul adza fit thariq, meletakkan gangguan di jalan, ini adalah jarimah, perkara yang kejahatan sifatnya. Sebagaimana kita menyingkirkan gangguan dari jalan ini bernilai sedekah, bernilai pahala, maka memberikan gangguan di jalan, ya, memberikan gangguan di jalan ini bernilai perkara yang bersifat kezaliman atau kejahatan. Ada batu di jalan, kita singkirkan batu tersebut, ya. Atau ada syaukah, ya, duri di jalan, kita singkirkan, barakallahu fikum, duri tersebut, dan semisalnya. Dan ada perkara yang penting yang disebutkan oleh Ibnu Taimin tatkala menjelaskan tentang menyingkirkan gangguan dari jalan bernilai sedekah. Beliau katakan, "Idza kana imatatul adza 'anit tariqil hissi sadaqatun," apabila menyingkirkan gangguan dari jalan yang nyata, jalan yang terlihat hissi, ya, jalan betul. Menyingkirkan gangguan darinya adalah sedekah. Fa imatatul adza 'anit tariqil ma'nawi ablagh, maka menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi ini lebih utama lagi. Seorang di dalam menjalani hidup, dia ada jalan menuju surga dan ada jalan menuju neraka. Menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan menuju surga, ini kata Ibnu Utsaimin lebih utama lagi, lebih afdol lagi, lebih besar pahala sedekahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menyingkirkan gangguan dari jalan yang terlihat, batu kecil kita singkirkan ini beri sedekah, apalagi menyingkirkan gangguan yang dapat mengganggu seorang muslim sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan wadzalika bibayanil bid'ah wal munkarat, hal itu menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi, seperti dengan seorang menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ada kemungkaran, dia tidak diam. Ada kebid'ahan dilestarikan, dia tidak diam. Dia berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahaya kebid'ahan ini, bahaya kemungkaran ini, sehingga mereka bisa menjauhinya. Karena sejatinya ikhwati fillah rahimakumullah, al-bid'ah wal munkarat, kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang mungkar adalah sesuatu yang menjadi pengganggu jalannya seorang muslim menuju Allah Subhanahu wa taala dengan meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, para ulama semenjak dahulu hingga saat ini sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada umat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana bid'ah, mana sunnah, mana mungkar, mana yang ma'ruf, menerangkan perkara-perkara yang semisal ini ya, adalah termasuk daripada imatatul adha al-tariq yang para ulama sangat giat dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Sehingga semenjak dahulu ada teguran-teguran dari para ulama tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang mungkar, tidak didiamkan. Kebid'ahan tidak boleh didiamkan, diingkari. Semenjak munculnya bid'ah al-khawarij ya, orang-orang teroris yang tidak patuh kepada penguasanya, dikala itu adalah Utsman bin Affan, hingga terjatuh ke dalam sebuah tindakan kriminal terhadap penguasanya, yaitu membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama bangkit untuk membantah mereka, tidak didiamkan. Bukan dengan alasan wah, nanti kalau dijelaskan di sana, diingatkan di sini, nanti ditahdir, nanti tidak ada persatuan, nanti malah adanya perpecahan. Tidak ya. Justru dengan kita menjelaskan kebid'ahan, dengan kita menjelaskan kemungkaran-kemungkaran supaya tidak diikuti oleh orang, disinilah upaya kita untuk menyatukan umat di atas al-haq. Kalau kita diamkan orang-orang dengan kebid'ahannya, kita biarkan orang-orang dengan kemungkarannya, kita tidak mengingkari mereka, kita tidak menyalahkan mereka, kita tidak mengingatkan mereka, justru yang terjadi adalah perpecahan. Justru ada perpecahan. Walaupun seakan-akan terlihat adalah persatuan, tapi persatuan yang hanya di luar, di dalamnya penuh dengan perpecahan. Dan ini bukan persatuan yang diinginkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Muncul bid'ah Syiah Rafidhah yang mengagungkan Ali di luar batasnya, sampai-sampai mengatakan Ali adalah sebagai Tuhannya. Apakah para ulama tinggal diam di kala itu, para sahabat yang masih hidup begitu pula para tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah? Enggak. Mereka bangkit untuk membantah kebid'ahan-kebid'ahan Syiah, dibantah, dijelaskan kepada umat kemungkaran. Muncul bid'ah Jahmiyah. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Muncul bid'ah Qadariyah. Orang-orang yang mengatakan sesuatu yang terjadi ini terjadi bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrim dari mereka menyatakan Allah tidak tahu perkara kecuali tatkala perkara tersebut sudah terjadi. Ini yang ekstrim. Apakah ulama tinggal diam? Tidak tinggal diam mereka. Mereka bangkit menulis kitab, kitab menulis buku-buku untuk membantah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat daripada barakallahu fikum menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi. Kita menjelaskan kemungkaran-kemungkaran, kita menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan kepada umat agar tidak diikuti. Ya. Agar mereka waspada darinya. Karena ikhwah, perkara kebid'ahan bukan perkara yang hayyin, bukan perkara yang ringan yang bisa kita sepelekan. Berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang dalam khutbatul hajahnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ini bukan hanya satu kali dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, berkali-kali dibaca oleh beliau. Setiap kali beliau akan menyampaikan khutbahnya, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Setiap perkara-perkara yang baru dalam agama yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Bukan perkara yang ringan. Bukan masalah yang penting, muslim yang penting ini, yang penting itulah. Muslim dengan keislamannya, dengan syahadatnya, Allah subhanahu wa ta'ala jamin baginya surga kalau dia mati istiqomah di atasnya. Tapi kebid'ahan bisa menjadi penghalang dia untuk masuk langsung ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita gak boleh ridho terhadap kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Kita harus memiliki jiwa pengingkaran terhadap kebid'ahan-kebid'ahan yang ada tersebut. Bila tidak bisa dengan tangan kita, maka dengan lisan kita mengingatkan umat akan bahaya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di yaumul qiyamah nanti, orang-orang akan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, man syariba minha syurbatan la yadhma minha abadan. Siapa yang meminum satu teguk dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Tapi ada yang terusir. Ada umat Muhammad yang memiliki ciri-ciri umat Muhammad terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ikut minum dari telaga tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mereka adalah umatnya. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ciri-ciri umatnya di yaumul qiyamah nanti? Setiap muslim akan dibangkitkan dengan tanda putih di anggota wudunya. Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku akan dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti dengan tanda-tanda putih di anggota wudunya. Tangannya putih, wajahnya putih, kakinya putih. Nah, dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ciri-ciri umatnya. Nah, ternyata ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ciri-cirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ummati, itu umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Apa yang mereka buat-buat dari urusan agama ini sepeninggalmu, kamu enggak tahu. Jadi apa ikhwati fillah rahimakumullah? Al-mubtadi'un, orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak cukup menjadi alasan kita begitu membenci dan tidak menyukai kebid'ahan? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kebid'ahan muhdatsat adalah perkara yang sejelek-jeleknya, sejelek-jelek perkara. para pelakunya nanti akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi termasuk imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi, adalah kita peduli kepada saudara kita muslim yang lain dengan menjelaskan kepada mereka apa-apa yang bisa menghalangi jalannya mereka menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesuksesan, yaitu perkara-perkara kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-27. Dari hadisnya An-Nawas bin Sam'an dan Wabisah bin Ma'bad. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari riwayat Al-Imam Muslim dan juga dari riwayatnya Al-Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in. Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-Hadithu Sabi' wal-Ishrun, hadis yang ke-27. Anin Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bir kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal itsm dan dosa adalah ma haka fi nafsik, sesuatu yang mengganjal di hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu tidak suka untuk manusia melihat perkara tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua dari sahabat Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau langsung berkata kepada saya, jika tas'alu anil birri wal ithm, kamu datang untuk bertanya tentang apa itu albir, kebaikan, dan apa itu ithim, apa itu dosa. Maka Wabisah bin Ma'bad mengatakan, na'am iya, aku datang kepadamu ingin bertanya kepada engkau tentang perkara tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, istafti qalbak, untuk menjawab pertanyaanmu tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa, apa itu albir, dan apa itu ithim, maka istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafs, kebaikan albir, sesuatu yang akan mendapatkan pahala, akan mendatangkan pahala, adalah yang jiwa kita itu tenang di dalam melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, hati kita tenang di dalam barakallahu fikum melaksanakannya. Wal ithmu, adapun dosa, adalah mahaka fin nafs, yang membuat hati itu gundah. Wataraddada fi sadr, dan membuat hati ini bergejolak. Wa in aftakan nasu wa aftuka, walaupun manusia berfatwa kepadamu, walaupun manusia berfatwa kepadamu tentang dikategorikan sebagai dosa tersebut, selama hatimu gundah, selama hatimu tidak tenang di dalam melakukan hal tersebut, maka itu adalah ithim, itu adalah perkara yang sifatnya dosa. Ini khawatir billah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-27. Kalau boleh kita kasih judul, maka judulnya adalah tafsir atau makna albir dan makna al-ithim, makna kebaikan dan makna dosa. Apa itu kebaikan yang dapat mendatangkan pahala kepada pelakunya, dan apa itu ithim, keburukan yang dapat mewarisi dosa kepada pelakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan di antara ciri-cirinya. Apa itu albir dan apa itu al-ithim? Bagaimana ciri-cirinya untuk kita mengetahui ini sesuatu yang bir, ini sesuatu yang ithim? Barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam mentafsirkan al-bir dalam riwayat yang pertama, yakni riwayatnya An-Nawas bin Sim'an, dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Inilah yang disebut dengan al-bir. Dan akhlak yang baik sebagaimana pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang baik kepada sang khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada akhlak yang baik kepada makhluk, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat albir yang kata Nabi SAW dikatakan sebagai husnul khuluq, akhlak yang baik, mencangkup kedua perkara tersebut. Mencangkup bagusnya akhlak seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagusnya akhlak seorang kepada manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bagaimana seorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sang khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Madarnya, madar maknanya inti. Inti husnul khuluqnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adalah dengan antatalaqqa ahkamahu syar'iyah birridha wa taslim. Engkau menerima hukum-hukum syar'i yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan penuh keridhaan dan penerimaan. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, kita terima dengan ridha dan lapang dada. Kemudian yang kedua ya, adalah husnul khuluq ma'allah fi ahkamihil qadariyah. Kita berakhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum-hukum qadariyahnya, hukum-hukum takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ini apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala putuskan untuk kita berupa takdir-takdir yang ada, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita harus menerimanya dengan penuh keridhaan. Fal insan laisa daiman masruran. Manusia itu enggak senantiasa senang terus, bahagia terus. Haitsu yatihi ma yuhzinu fi mali. Ada kalanya sesuatu yang menyedihkan datang pada hartanya, keluarganya, badannya, masyarakatnya. Yang itu semua adalah takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maka sebagai bentuk akhlak yang baik dari diri kita kepada sang khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, kita terima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita dari kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kebaikan dan keburukan-keburukan, kita terima dengan penuh lapang dada dan penuh dengan keridhaan. Adapun husnul khuluq kepada manusia juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dengan badlun nada. Badlun nada wa kaful adza. Badlun nada ay kita memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Wa kaful adza, kita menahan diri-diri kita untuk mengganggu orang lain. Wa sabru alal adza, bersabar atas gangguan yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Ini empat madar inti dari husnul khuluq seseorang kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memberikan nada kebaikan kepada mereka. Orang tua punya hak untuk kita berikan nada yang lebih besar kepada mereka. Nada dengan mana kebaikan. Tetangga-tetangga kita, kerabat kita, family kita, guru-guru kita, anak-anak kita adalah pihak-pihak yang harus kita berikan nada kita kepada mereka, kebaikan kita kepada mereka sesuai dengan perincian-perincian. Begitu pula kaful adza, menahan diri kita dari mengganggu orang lain. Baik mengganggu dengan lisan, mengganggu dengan anggota badan, dan misalnya mengganggu hartanya, mengganggu dirinya, mengganggu keluarganya. Kita tahan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Ini husnul khuluq. Wasabru alal adza, bersabar atas gangguan yang diberikan kepada kita. Ada orang lain mengganggu, orang lain mencemooh, orang lain mencela, orang lain menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang gak sewajarnya atau tidak semestinya, bukan tuduhan yang hak. Kita bersabar ya. Barakallahu fikum. Wa talaqatul wajah, dan berwajah yang berseri-seri tatkala kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang memperhatikan empat perkara ini, maka sungguh dia telah menjadi seorang yang hasanul khuluq, orang yang bagus akhlaknya kepada manusia. Barakallahu fikum. Yang Nabi SAW katakan, albir, kebaikan, intinya adalah pada husnul khuluq. Husnul khuluq seorang kepada Allah dan husnul khuluqnya seorang kepada manusia. Adapun penjelasan tentang makna dosa yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini, insyaAllah akan kita sampaikan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembali memudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki-kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kegiatan-kegiatan talabul ilm yang akan bermanfaat untuk diri-diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada benarnya, maka datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada salahnya, fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, dan mohon diingatkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifzhakumullah.